tak sering ditanya orang Gus zakat itu apa tiga orang panitia masjid tak dilakoni dewi. Ya, kue takok dengki apa takok ya pian namanya. Nah kue dengki apa yang komentari panitia masjid tak jawab apa ini masjid dan sifat dengkimu buat lawan dewi. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah gak tanggungan. Gak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba. Orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi satu kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu akan naik gutuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto. Pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wah sara kemoto lah sementing saat iso keduman. Kaya manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Anak. Zakat itu asnafnya akan 8. Binten. 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang. Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil dan mesti ada. Saya itu tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong-wong nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian niku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak critani ngaten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah mbek Yaman jarake iso bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ana pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan tau, tengok-tengok, berokokan, terus ono sing nyuguhi kopi. Terus ya sita itu sithik-sithik ngono iku terus. Lah iya misale terus ono Kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ono bener yo nyatane amil tenan. Terus kula di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbokei. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi kontol zakat oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal berarti berang kilo 200 kilo oke. 200 kilo wong kere ning desa iku 400 enggak tak latih kowe ben pinter senengane ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk wiranan setengah kilo itu kayak pakanan doro kenapa? Mantap, nak yang melarat 400 itu setengah kilo, nak yang melarat 800 seberapa? Saiki atuk ora roto wong tuk kemoto 20 kilo timbang roto tapi wong kayak manuk doro yaitu untuk beras seberapa? Itu apa kanannya manuk doro? Ayo jawab saya, harus ingin saya jawab. Ini jenisnya benar-benar khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biar-biar bodoh-bodoh pikir kok gak dibagi. Tapi ada ulama darani atau orang dibagi rata sing penting kemotong regani wong. Biar-biar faktor zakat itu ada ikrome. Kalau bala tukri mana liatim. Nah ngekei itu ada mulia anone. Wong dikei seperempat kilo itu mulia anone tangannya. Mulanya wong ku mikir. Paham? Tuh paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge ijtihad. Ijtihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kaya salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram to wong elek. Ya ono mirip bener. Mereka anak ramelok-melok jadi elek banget. Misalnya aku juga istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram to wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elik banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ana sing bantah, ora ana hadise. Pemene sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sithik-sithik kan nyempriti hadisen. Nah, yo nak bener. Terus ana wong nek sing di pendapat jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih iku diburono. Wong alim untuk wong wedok sugih diburono. Yo nak bener, rata-rata wong kere iku diburono wong sugih. Yo kadang yo nak salah, atuh diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, yo nak mirip. Itu pendapat, asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir. Iku sawabun yahtamilul khotok wa khotokun yahtamilus sawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf itu ya biasa-biasa ketemu koncone sing khilaf itu ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal, karwan wis kapundhut, ditanya lima dalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tonton menaik, ini kau yang arah paham ibu angetan. Kau sholat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Lo rukuk dua kali, oke? Di rakaat pula, kau rukuk dua kali sah dan enggak menambahkan satu rukun rukuk, enggak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kan rukuk dua kali sholat duhur loh, sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud tiga kali. Tidak sah, karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? Empat. Wis yakin? Wis tak takoi mau jawab, wis keliru lah, gue cah murid teh, masih beringosan kan murid kita teh. Takbir patang rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang sholat jenazah takbir empat rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya empat, yaitu takbir empat kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak itu ngomongnya sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau apa-apa dungo, langsung salam. Nanti di Indonesia dungo. Jadi dungane pembidu nanti sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai lima kali atau enam kali batal nggak dalam sholat jenazah? Belum nggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarrodu zikri. Soalnya dia nambahi wakbar niat rukun tapi mujarrodu zikir, wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, wong berarti nambahi rukun. Nah, itu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi duwe kok geger, wah iku elek meneh. Elek meneh, elek meneh, elek wong ya kowe iku anggere menyangkut duwe ngono kok geger. Mergo ora dadi itu walek menekan rokok ngomongan urung marin rokok lah seperti itu. Terus ana bedhe meneh misale gak jawab ae ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja, aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustofa misal. Setelah Mustofa salam pertama yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Gak jawab saja sama. Terus Mustofa, tapi jenggot itu sunat, maksudnya muni jenggot mau ngenyak, mau ngelem raro aku. Oh Mustofa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustofa wis salam, wis assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ini apa wabarakatuh? Kau biasanya apa? Warahmatullahi, sauni-unimu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Mustofa salam. Ketika Mustofa salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustofa salam kedua, apa mana nak kesuwen rontok banget. maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Masuk akal orang. Nah, ini cerita saja, pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal, bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada. Itu makmum sopo, makmum sopo. Lah saya kira orang sholat kok buat makmum ya, aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kira roh anaknya mergo kira iso ngaji. Lah yo wis selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus aneh. Ngaji iki lho mbek teko, nailing tapi yo. Setelah Imam Salam itu dia masih sholat enggak? Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu seorang imam, kok buat ngenteni? Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Mama mengatakan, enggak batal. Piye-piye, salam kedua itu min mutam mimati sholat. Masuk penyempurna sholat. Dimana-mana ngenteni tambah sempurna, itu ora batal. Yang ini pendapat hilaf sing babak. Kira-kira satu-satu. Mutu nih, yang ramutu mau ngono atau dibakas, orang ada di duit lah, itu yang ngelek ngono. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadek. Tapi yang loro ya, saya rasa setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya, yang entah ini bersalam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu, separuh nak imam alam langsung ngadek, separuh ngentah ini. Berarti separuh berakhlak, separuh berfekih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikir. Artinya berfikir, wong imam harus keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Gak boleh saya menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikir, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini, kue kok pede-pede bahmu? Wong podo kaya iya, kaya orang. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede-pede bahmu, orang mesti bener, orang mesti salah, kok pede.